semata-mata mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab pertemuan seperti ini terwujud dan terlaksana. Tidak ada kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyibak tentang hakikat hidup di muka bumi ini, Allahu Jalla fi'ulah telah membagi manusia menjadi dua bagian dan menjelaskan juga melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, masing-masing manusia ini memiliki tujuan dan akhir dari usaha di muka bumi ini. Manusia yang pertama adalah manusia yang menjual dirinya, melelang dirinya, berniaga di dalam hidup ini dengan Rabb-nya. Orang-orang yang berniaga dengan Allahu Jalla wa'ala fi ta'atihi, dalam mentaati Allahu subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama dari manusia ini, ahibbati fillah, adalah orang yang berniaga dengan Allahu Jalla fi'ulah. Yabi nafsahu, orang yang melelang dirinya sendiri, bita'atillah, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan inilah yang natijah hidupnya, akhir dari perjalanan dan perjuangannya adalah mu'tiquha. Dia bisa membebaskan dirinya, dia bisa melepaskan dirinya dari berbagai macam ancaman-ancaman hidup, baik di dunia dan juga ancaman hidup di akhirat kelak. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang melelang dan menjual dirinya lil hawa wasyahawat, merdiaga dalam hidup ini dengan hawa nafsu dan syahwatnya. Dia lelang hidup yang berharga untuk hawa nafsunya dan juga syahwatnya. Maka jelas ujung dan akhir dari manusia yang seperti ini adalah mubiquha. Dia akan menghempaskan dirinya dalam kubang kebinasaan, kehancuran, rahimani wa rahimakumullah. Dua jenis manusia ini sesungguhnya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullun nasi yaghdu فَبَاعِئٌ نَفْسَهُ فَمُؤْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, setiap insan di pagi harinya ketika dia membuka hidupnya di saat itu, dia melelang dirinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjual dirinya. Dia berniaga di dalam hidup. Ada yang keluar menjadi pemenang, famu'tiquha. Dia bisa membebaskan dirinya. Dia bisa menyelamatkan dirinya. Dia keluar menjadi penyandang kemenangan, barakallahu fikum, dari murkanya Allah, dari ancaman Allahu jalla fi'ula, dari kebencian Allahu jalla subhanahu wa ta'ala, dari hukuman-hukuman di dalam hidup. Dia keluar menjadi orang yang memerdekakan dirinya, tentu memasukkan dirinya ke dalam surganya Allahu jalla fi'ula. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Allahu jalla wa'ala di akhirat sebelum dia mampu menjadikan dunia ini sebagai surga. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ternyata yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjadikan dunia ini sebagai surga, di saat seseorang bermakrifat kepada Allahu jalla fi'ula, dia berilmu tentang Allahu jalla wa'ala, dia berilmu tentang hak Allahu tabaraka wa ta'ala, lalu dia buktikan di dalam hidup, maka inilah dia yang akan menjadikan seseorang itu bisa tenang dan tentram hidupnya di dunia. Ketenangan dan ketentraman itu merupakan sifat dari kehidupan yang ada di dalam surga. Ahibbati fillah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apa yang bisa diperbuat oleh musuhku? Dipenjarakan, disiksa, apa yang mereka bisa perbuat? Diasingkan. Sementara saya bersama surganya saya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini jenis manusia yang pertama, yang paling beruntung di dalam hidup, barakallahu fikum. Di saat dia berniaga di dalam hidup ini, bita'atillah, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, famubiquha au mubiquha. Inilah yang kita gambarkan di depan. Orang yang melakukan perniagaan di dalam hidup dengan al-hawa wasyahawat. Apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya? Apa yang dimaukan oleh syahwatnya? Dia siap melelang, dia siap menjual apapun yang diminta, pikirannya, pendengarannya, matanya, jiwanya, diserahkan. Inilah yang akan berakhir pada kebinasaan dan kerusakan serta keburukan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya bna Adam, innaka taghdu wa taruhu fi talabil arbah. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai sekalian anak Adam, kalian bekerja di pagi hari, pulang sore, bekerja di sore hari, pulang pagi, tidak ada tujuannya kecuali fi talabil arbah, untuk bisa mendapatkan al-arbah, keuntungan-keuntungan di dalam hidup, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, falyakun hammuka nafsah. Jikalau engkau ingin beruntung, menjadi orang yang berlaba besar dan meraih keuntungan di dalam hidup, maka pertama kali yang engkau harus lakukan adalah al-ihtimam, memberikan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap dirimu sendiri. Rapikan, perbaiki, bina, bimbing. Kemudian beliau menyebutkan, fa'innaka lan tarbaha mithlaha abada. Kalau ini yang engkau lakukan, kalau ini yang engkau perbuat, engkau ihtimam, memberikan kepedulian yang besar terhadap dirimu sendiri, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dibanding dengan keberuntungan engkau sebesar keberuntungan engkau memperhatikan dirimu sendiri, kata Al-Imam Al-Hasanul Basri. Tentu barakallahu fikum, kalimat ini bukan keluar dari ra'yu beliau, namun ini merupakan istinbat, pengambilan faedah dan hikmah dari firman-firman Allah Jalla fi'ula dan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jikalau engkau ingin beruntung, meraup keuntungan yang besar di dalam hidup ini, maka perhatikan dirimu, jaga dirimu. Satu ayat yang menjelaskan makna dari ucapan dia atau beliau menyimpulkan darinya adalah firman Allah Jalla wa Ala, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang berupaya untuk melakukan pensucian dan pembersihan dirinya, kata Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana bimbingan para ulama di saat kita ingin mencoba melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap diri kita sendiri untuk bisa menerapkan apa yang disebutkan oleh Allahu Jalla fi'ula, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah meraup keuntungan, sungguh telah selamat orang-orang yang melakukan pembersihan, pensucian terhadap dirinya sendiri. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan upaya dan usaha yang dilakukan untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Pertama, kata beliau, tahara nafsahu minadzunub. Dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Ai bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa di dalam hidup ini yang tidak pernah bersentuhan dengan dosa? Yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau orang yang beriman tidak akan pernah berani mensucikan dan membersihkan dirinya atas hal ini. Bagaimanapun tingkat ibadahnya, dekatnya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmunya tinggi, manhajnya lurus, akidahnya bersih, dia tetap menjadi manusia tempat kesalahan dan kekeliruan. Dia tidak akan pernah keluar menjadi orang yang maksum, yang terbebas dari dosa-dosa dan kesalahan. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari upaya ingin menjadikan diri kita beruntung di dalam hidup adalah segera mensucikan dan membersihkan diri kita ini dari noda-noda dosa. Karena tidak ada sekecil apapun dari dosa yang kita lakukan kecuali akan berpengaruh di dalam hidup ini. Berpengaruh dengan Ar-Rabb Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Berpengaruh hidup kita dengan sesama. Barakallahu fikum. Kalau tidak segera kita menutupi dosa dan kesalahan itu. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita berupaya untuk menutupi dosa dengan bertaubat kepada Allahu Jalla fi'ula, ini adalah upaya untuk memutuskan mata rantai dari dosa tersebut. Ketika kita membuka taubat kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala, maka ini adalah upaya untuk memutuskan mata rantai dari dosa itu. Karena dosa itu apabila tidak segera ditutupi, maka akan beranak pianak. Dosa yang lain akan memanggil untuk dikerjakan. Bila tidak ditutup dosa yang kedua, dosa yang ketiga terus memanggil untuk dikerjakan pula. Rahimani wa rahimakumullah. Adzam yaksibud dzamba. Satu dosa itu akan melahirkan, akan mengusahakan untuk bisa terwujud dosa yang keberikutnya. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat kita membuka pintu taubat di dalam hidup, maka kita telah berupaya besar memutuskan mata rantai dari dosa itu untuk kemudian melahirkan dosa-dosa yang keberikutnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Usaha yang pertama yang kita harus lakukan dan perbuat di dalam hidup, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, terlalu banyak nas-nas yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa Ala dan Ar-Rasul, oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, panggilan untuk kita segera kembali kepada Allahu Jalla fi'ula di saat bersentuhan dengan dosa dan kemaksiatan di dalam hidup. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang nabinya alaihi salatu wassalam di saat pembukaan kota Mekah melalui sebuah perjuangan yang panjang. Nabi kita alaihi salatu wassalam lalu kemudian menjadi negeri Islam, menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ula, apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki. Sampai kemudian datang pertolongan Allah Jalla wa'ala untuk kemudian terwujudnya kota Mekah sebagai negeri Islam melalui perjuangan yang sangat panjang dan pengorbanan yang sangat besar. Apa perintah Allah Jalla wa'ala terhadap diri beliau? Allah Jalla wa'ala mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah Jalla fi'ula, bahwa semua hasil yang terlihat di depan mata dan sekarang dirasakan oleh segenap lapisan perjuangan yang sangat besar barakallahu fikum, ternyata benar-benar pertolongan Allah Jalla fi'ula. Fasabbih bihamdi rabbi kawastaghfir. Yang kedua, perintah dari Allah Jalla wa'ala terhadap diri nabinya alaihi salatu wassalam, wastaghfir. Sudah sampai kepada puncak yang sangat tinggi dari sebuah perjuangan yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar ahibati fillah. Allah Jalla wa'ala memerintahkan dia untuk beristighfar kepada Allah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, bagaimanapun usaha yang dikeluarkan dari kemampuan manusia itu, di saat menjalankan dan memberikan hak-hak Allah Jalla fi'ula, maka di sana akan banyak kekurangan. Banyak kekurangan barakallahu fikum. Sehingga kita disuruh untuk beristighfar setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya bahwa membuka pintu taubat di dalam hidup bukan saja perintahnya di saat kita berkecimpung atau terjatuh di dalam dosa, namun di saat kita mampu membuka pintu-pintu ketaatan dan kebajikan, di situ pula kita akan menemukan banyak kekurangan barakallahu fikum dalam memberikan hak-hak Allah Jalla fi'ula. Ketika sholat yang lima waktu kita kerjakan, bukankah kita dianjurkan untuk beristighfar setelah melaksanakannya barakallahu fikum? Kita yang jaga dan bangun dengan keimanannya dalam mengerjakan ibadah sholat itu sendiri sadar betapa sulit dan betapa berat untuk bisa mewujudkan hak sholat itu sesempurna mungkin. Maka patut bagi kita untuk banyak membuka pintu taubat di saat kita melaksanakan ketaatan ahibbati fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, termasuk upaya besar yang harus kita lakukan di saat kita ingin berniaga dengan Allah Jalla fi'ula, banyak membuka pintu taubat di dalam hidup. Yang kedua, wanaqqaha minal uyub. Dia membersihkan dirinya dari uyub, aib-aib. Memang benar manusia adalah tercipta sebaik-baik bentuk, makhluk yang paling sempurna barakallahu fikum. Namun ternyata manusia ini di dalam hidup membawa segudang aib-aib rahimani wa rahimakumullah. Nah, di saat kita berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap diri, mengetahui tentang aib-aib dan kekurangan diri kita sendiri, bahwa ini adalah pintu untuk kita bisa meraup keuntungan yang besar di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa naqqaha minal uyub. Aib-aib yang kita bawa di dalam hidup ini terlalu banyak. Bibit kesombongan, iya. Ujub, ada. Hasad, juga iya. Emosional. Aib-aib, barakallahu fikum. Kelemahan ini, kelemahan itu, semuanya itu adalah aib. Nah, ini artinya bahwa tidak akan dibukakan kebaikan di dalam hidup jikalau seseorang itu selalu menganggap dirinya sempurna. Lebih baik dari temannya, lebih baik dari saudaranya, lebih baik barakallahu fikum dari al-ab dan umnya, lebih baik dari, ya maaf saja, dari ustadznya, dan seterusnya. Atau seorang ustadz menganggap lebih baik dirinya dari muridnya. Anggapan-anggapan seperti ini jangan ada di dalam hidup. Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan hamba ini di atas hikmahnya. Di saat Allah Jalla wa'ala menciptakan seseorang, misalkan tidak bisa melihat, Anda pun tidak bisa menganggap bahwa Anda lebih baik dari dia karena Anda bisa melihat, dia tidak bisa melihat. Allah Jalla wa'ala memiliki hikmah di dalam menciptakan hambanya itu sendiri. Jikalau dia kurang dari satu pintu, maka dia akan punya kelebihan dari pintu yang lain, yang mungkin pintu yang lain yang itu menunjukkan kelebihannya, Anda tidak mampu untuk melaksanakannya. Engkau tidak mampu untuk kemudian berbuat seperti dia berbuat. Maka oleh karena itu harus dibuang jauh-jauh tentang anggapan bahwa kita ini adalah orang yang sempurna di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Maka adapun tuntunan agama yang Allah Jalla wa'ala menunjukkan kita ke dalamnya adalah sebuah anugerah untuk menjadikan diri kita ini menuju kesempurnaan sebagai manusia. Namun betapa sering kita menemukan kekurangan, walaupun kita sudah lama duduk dengan ilmu kitab wa sunnah. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan keberuntungan dalam hidup, maka dia harus tahu dan sadar bahwa dirinya ini memiliki segudang aib di dalam hidup. Maka oleh karena itu, keberadaan saudara kita, keberadaan saudara kita, ini adalah benar-benar sebuah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Di saat saudara-saudara kita ini adalah orang-orang yang baik di dalam hidup, dia akan bisa menjadi penyempurna di saat aib itu adalah sebuah kekurangan. Dia akan bisa mengerem kita, saudara kita yang baik ini, dan di saat kita blong remnya, ingin ini, ingin itu, ingin berbuat ini, ingin berbuat itu. Artinya bahwa kita tidak boleh menganggap diri sempurna dan saudara-saudara kita berada di dalam kekurangan, barakallahu fikum. Kita tetap membutuhkan mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Yang ketiga kata beliau, wa raqqaha bi ta'atillah. Dia berupaya untuk mendongkrak dirinya sendiri, jiwanya, menuju yang tinggi dan yang mulia, tidak akan ada cara dan langkah kecuali bita'atillah, dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berteman dengan ribuan orang, orang-orang baik semuanya, misalkan. Tapi kita tidak punya semangat untuk membuka pintu-pintu ketaatan di dalam hidup. Maka teman kita yang baik semuanya ini tidak akan bisa mendongkrak diri kita. Tidak akan bisa, barakallahu fikum. Yang akan bisa mendongkrak kemuliaan diri kita di dalam hidup ini, di saat kita membuka ketaatan-ketaatan ahibbati fillah, hubungan diri kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mungkin engkau seorang diri, tetapi engkau jaga hubungan lahiriah dan batiniah, dijaga di hadapan Allah jalla fi'ula. Tidak menutup kemungkinan engkau adalah orang yang paling tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa raqqaha bi ta'atillah, dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang terkait dengan persoalan hidup, menjadi orang tinggi, menjadi orang mulia, menjadi orang rendah, hina, semuanya itu ada di tangan Allah jalla fi'ula. Kalau kita mencari ketinggian kepada di sisi Allah jalla wa'ala dengan mencari-cari ketinggian di hadapan manusia, salah total langkah kita. Namun sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah mencari ketinggian di sisi Allah jalla fi'ula, menjaga hubungan lahiriah kita, menjaga hubungan batiniah kita dengan Allah jalla wa'ala. Di saat kita sendirian, di saat kita berduaan bersama istri kita, hidup bersama anak-anak kita, dalam kondisi raqqaha bi ta'atillah, dia muliakan, dia jaga, dia angkat martabatnya dengan menjaga tugas-tugas hidup di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala yang akan mengangkat engkau, barakallahu fikum, hafidhani wa hafidhakumullah. Tapi kalau kita berupaya untuk mencari pengangkatan dari manusia, berupaya untuk menjadi orang yang diterima dalam kondisi kita tidak mau melakukan evaluasi, perbaikan terhadap apa yang kita telah lakukan dan rusak pada diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah, mau jungkir balik, tidak akan dimuliakan oleh pemilik segala-galanya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin rendah, semakin hina seseorang hamba, barakallahu fikum. Coba jikalau dia melakukan perbaikan terhadap diri, dia perbaiki tangannya, lisannya, semuanya diperbaiki, lahiriahnya, batiniahnya, Allah jalla wa ala akan mengangkat engkau dan menjadikan engkau makbul indan nas, menjadi orang yang diterima di sisi manusia, rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa'allaha bil ilmin nafi'i wal amalis salih. Dia berupaya untuk mendongkrak dan meninggikan dirinya dengan ilmu an-nafi' yang bermanfaat, dan dengan amal soleh, rahimani wa rahimakumullahu jalla. Semuanya ini ahibbati fillah, kaitannya hidup kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. kita tidak akan bisa melakukan upaya mendapatkan keberuntungan hidup sekecil apapun dengan langkah-langkah yang telah disebutkan ini, ahibbati fillah, kalau kita tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allahu Jalla fi'ula. Tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allahu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kembalinya kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-arifu yasiru ilallah baina musyahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal amali. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, orang yang arif, berpengetahuan, berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, al-arifu, orang yang berpengetahuan, berjalan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amali. Dia berjalan di antara dua hal. Yang pertama adalah menyaksikan nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Yang kedua, mutala'ah, mengoreksi diri sendiri, barakallahu fikum, aib diri sendiri dan kerusakan pada karya-karya amal. Mutala'ah aib, memutala'ah tentang aib-aib yang dia bawa di dalam hidup, dan memutala'ah, mengkaji, mendalami, memperhatikan, mengevaluasi karya-karya dia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang sering melalaikan kita di dalam hidup. Apalagi kalau kita sudah berbuat yang banyak, berkorban yang besar, rahimani wa rahimakumullah, untuk mengoreksi dan memutala'ah kembali amal-amal kita ini, terkadang berat kita lakukan. Yang ada di depan mata adalah mengungkit. Mengungkit apa yang sudah kita kerjakan. Saya sudah banyak berjuang, saya sudah ini, saya sudah itu. Wah, semuanya diungkit. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal ini akan menggagalkan perjalanan kita menuju Allahu Jalla fi'ula. Kalau kita tidak melakukan mutala'ah terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap karya-karya kita. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, asya'an kullasya'an. Permasalahan dan persoalannya adalah, engkau bukan mampu untuk berbuat, mampu untuk berkarya banyak, yang paling mahal, yang paling tinggi. Bukan itu persoalannya sesungguhnya. Yang menjadi persoalan besar adalah kemampuan engkau untuk menjaga dan melindungi apa yang sudah diukir dari kebaikan-kebaikan di dalam hidup, dari perkara yang akan merusaknya, dari hal-hal yang akan membatalkannya. Dan perusak amal itu adalah sangat banyak, barakallahu fikum. Nah, kalau kita di dalam hidup terlalaikan membuka peluang ini atau usaha ini di dalam hidup, tidak melakukan kontrol ulang maka barakallahu fikum, ya wajar kalau suatu ketika dan suatu saat muncul berbagai macam bentuk tanaqud, hal yang bertolak belakang, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan dan perilaku kita. Kemarin begini, kok sekarang begitu? Terus demikian, barakallahu fikum. Karena kelalaian rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup ini. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita ingat ucapan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Jikalau engkau ingin mendapatkan keberuntungan yang paling besar di dalam hidup ini, dan tidak akan pernah diperoleh dari keberuntungan seperti ini, adalah peduli terhadap diri engkau. Lakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak aib-aib hidup yang kita bawa, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jawa'ah, mari kita bercita-cita untuk menjadi orang yang menang di dalam hidup. Menjadi orang yang mampu membebaskan dirinya dari murka-murka Allahu Jalla fi'ula. Mampu membawa di dalam hidup ini keberuntungan-keberuntungan yang besar. Maka, ahibbati fillah, kita harus punya kepedulian untuk memperbaiki diri kita sendiri. Alhamdulillah, Allahu Jalla wa'ala telah menganugerahkan kita modal di dalam hidup ini. Untuk melakukan perbaikan adalah panggilan Allahu Jalla fi'ula untuk mengkaji ilmu agamanya, mendalami wahyunya, barakallahu fikum. Ini adalah panggilan istimewa dari Allahu Jalla fi'ula yang menjadi modal utama dan pertama untuk kita bisa meraup keberuntungan dalam hidup ini. Karena kemenangan yang telah didapatkan oleh para pendahulu kita yang soleh, keberuntungan yang mereka telah raup di dalam hidup, karena panggilan Allahu Jalla fi'ula untuk mempelajari agamanya, dan panggilan Allahu Jalla wa'ala untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam ilmu agama. Saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita jaga panggilan Allahu Jalla fi'ula ini untuk kemudian masuk dalam urusan ilmu agamanya dan dilibatkan kita di dalamnya sebagaimana telah dilibatkan para nabi dan rasul, warathatul anbiya, para ulama, barakallahu fikum. Tinggal kita menjaga anugerah dan panggilan istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka apa yang saya sampaikan ini kal muqaddimah terhadap tema yang tadi disebutkan, yaitu menggapai keberkahan melalui sifat kejujuran, barakallahu fikum. Keberkahan hidup adalah sebuah tujuan. Kejujuran adalah sababun min asbabih, sebab dari sebab untuk kemudian bisa meraupnya, barakallahu fikum, di dalam hidup. Berbicara tentang keberkahan di dalam hidup yang menjadi tujuan kita semua, barakallahu fikum, berbuat ini ingin mendapatkan berkah. Berucap ini ingin mendapatkan keberkahan. Memiliki ilmu ingin mendapatkan keberkahan. Umur yang panjang ingin mendapatkan keberkahan. Lalu keberkahan itu apa? Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, al-barakatu hiyal khairul katsirus sabit. Al-barakah adalah kebaikan yang banyak, as-sabit, dan terus stabil, kokoh, menetap. Kebaikan yang banyak yang terus menyertai di dalam hidup, itulah keberkahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menjelaskan bahwa asal dari al-barakah itu adalah al-birkah. Al-birkah itu artinya kolam, tempat tampungan air. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, makna al-barakah itu adalah al-khairul kathirul sabit. Birkah, tempat tampungan air yang banyak. Barakallahu fikum, kolam. Sehingga al-barakah itu adalah kebaikan yang banyak yang selalu terjaga dan terpelihara. Ini yang disebut dengan al-barakah. Beliau kemudian menyebutkan, Allahu tabaraka wa ta'ala apabila menurunkan keberkahan pada diri seseorang, maka dia akan mampu melakukan apa yang tidak bisa diperbuat oleh orang lain. Bi'adha'af mudha'afah. Dengan lipatan yang sangat banyak. Wa idza nuzi'atil barakatu, apabila keberkahan itu dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, betapa cepat hilangnya. Wala yantafi'u bihinnal al-insan. Dan orang tidak bisa mengambil manfaat lagi darinya. Apabila keberkahan itu telah dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, betapa cepat hilangnya apa yang dicabutnya oleh Allah jalla wa ala tersebut dari keberkahan itu. Dan manusia tidak akan bisa mengambil manfaat dan guna darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menjelaskan, apabila Allah jalla wa ala anzala al-barakata li syakhsin, bila Allah jalla wa ala menurunkan keberkahan kepada seseorang, fima a'ta, terhadap apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala pada orang tersebut. Taruhlah misalkan harta, atau ilmu, atau barakallahu fikum kudrah, istita'ah, sebuah kemampuan. Tapi diberkahi oleh Allah Jalla fi'ula, saral qalilu minhu kathira. Sedikit, tapi kok banyak. Sedikit barakallahu fikum ilmu yang dia miliki, Tapi orang melihatnya, Allahu Akbar. Akhlaknya, sopan santunnya, tutur katanya, ibadahnya kepada Allahu Jalla fi'ula, diberikan keberkahan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sedikit diberikan bagian dari harta oleh Allahu Jalla wa'ala, tapi dititipkan keberkahan. Dia mampu melakukan banyak hal di dalam hidup yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang kaya di dalam hidup. Itulah nilai keberkahan barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullah, wa idza nuzi'atil barakatu saral katsiru qalilan. Apabila keberkahan itu dicabut oleh Allahu Jalla wa'ala al-kathir, yang banyak wujudnya akan berubah menjadi qalila. Sedikit barakallahu fikum. Loh, sampean sudah lama kok belajar ilmu agama, tapi kok perangainya, tabiatnya, perilakunya tidak jauh beda bersama orang awam. Misalkan seseorang yang menyaksikan demikian, atau mungkin kedua orang tua kita melihat sebuah perubahan terjadi pada anaknya, misalkan, sehingga bergumam demikian, menyaksikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini bisa saja terjadi pada siapapun. Wa kam min insanin yaj'alullah ala yadayhi min al-khair fi ayyamin qalilah ma la yaj'alu ala yadi ghairihi fi ayyamin kathira. Betapa sering Allahu Jalla wa Ala memperlihatkan keberkahan ini pada seseorang barakallahu fikum. Dalam waktu yang singkat, dia bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkan barakah pada waktu yang sangat panjang. Sekali lagi, keberkahan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai beliau menyebutkan, wa kam min insan yakunul mal indahu qalilan lakinnahu mutana'imun fi baitihi qad barakallahu fi malih. Betapa banyak orang yang hartanya sedikit, tapi karena diturunkan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sedikit ini dia bisa menikmatinya dengan terasa puas di dalam hidup. Barakallahu fikum. Bahagia hidupnya, tentram hidupnya, yang tidak didapatkan oleh orang yang kaya raya. Tidak tenang, ingin ini, ingin itu, ingin berbuat ini, berbuat itu, menjauh dari majlis taklim, menjauh, menjauh dari teman-temannya yang soleh. Tidak tenang bawaannya. Itulah nilai keberkahan barakallahu fikum di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari sini kita mengetahui bahwa keberkahan itu adalah mutlak anugerah dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Dialah yang akan memberikannya kepada siapa yang dikendaki. Allah Jalla wa'ala yang akan menitipkannya kepada siapa yang dia maukan. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah al-barakah di dalam hidup itu merupakan sebuah natijah, sebuah nilai yang diperoleh oleh seseorang hamba barakallahu fikum dari Allahu jalla fi'ula. Barakah adalah thamarah, buah yang dipetik oleh seseorang hamba dari sisi Allahu jalla fi'ula. Di saat sang hamba ini melakukan asbab, sebab-sebab keberkahan itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya apa yang disebutkan oleh Allah jalla wa'ala dalam surat Al-A'raf ayat 67. Kata Allah jalla wa'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau sekiranya penduduk negeri tersebut beriman kepada Allah Azza wa Jalla, satu, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, dia memperbaiki imannya, beriman dengan benar kepada Allah Jalla fi'ula, dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Di saat penduduk negeri itu mampu mewujudkan dan melaksanakannya di dalam hidup, Allah Jalla wa'ala mengatakan, lafatahna alaihim barokat. Kami akan bukakan buatnya keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ardi. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang dua orang yang berniaga menjadi penjual, barakallahu fikum, menjadi pembeli. Dia akan bisa meraup keberkahan dari Allah jalla wa ala dalam muamalah duniawiyah bersama saudaranya. Kapan? Kapan dia bisa memetik keberkahan dalam muamalah duniawiyah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana. Jujur. Dia jujur di dalam bermuamalah. Kekurangan pada miliknya dijelaskan, diceritakan, ini itu, barakallahu fikum. Tidak ada yang dia tutupi. Dia jujur bermuamalah bersama saudaranya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nilai yang dipersiapkan oleh Allah jalla wa ala adalah burika, barakah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keduanya berdusta dan dia menyembunyikan, muhiqat muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut keberkahan perniagaan keduanya, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita semuanya dalam perjalanan hidup ini mungkin telah menemukan sesuatu yang tidak berberkah pada diri kita. Mungkin kita menemukan sesuatu yang tidak berberkah, barakallahu fikum, pada diri kita. Kenapa kok urusan dunia ini kecil, tapi menjadikan rusak hubungan kita dengan saudara kita? Persaudaraan kita hancur, barakallahu fikum. tidak saling sapa dengannya, saling jauh menjauh bersamanya, ini kan sebuah malapetaka rahimani wa rahimakumullahu jami'an di dalam hidup. Maka tentu keberkahan itu merupakan keinginan kita semuanya. Dan benar-benar barokah itu adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita harus berupaya untuk kemudian bisa mendapatkannya di dalam hidup. Amal yang kita kerjakan membutuhkan keberkahan. Ilmu yang kita miliki membutuhkan keberkahan dari Allah. Dakwah yang kita bangun membutuhkan keberkahan dari Allah Jalla fi'ula. Pertemanan yang kita bangun membutuhkan keberkahan. Hidup sendirian, hidup bersama istri, hidup bersama anak-anak kita, hidup bermasyarakat, semuanya kita butuhkan keberkahannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-barakatu, diingat, kebaikan yang banyak yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seseorang. Jikalau umur seseorang itu berbarokah, kita akan bisa melihat dalam perjalanan hidupnya, masya Allah, dia bukan sebagai talib duduk di sebuah pondok pesantren, tetapi dia maaf-maaf saja melebihi akhlaknya, tutur katanya, kedermawanannya melebihi para tulabul ilm. Misalkan barokah yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fikum. Maka benar-benar keberkahan itu sabit, benar-benar ada di dalam hidup. Dan ini yang harus kita cari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita mengambil beberapa perjalanan hidup orang-orang yang telah meraup sebuah keberkahan melalui dasar-dasar hidup yang agung dan mulia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan al-barakah adalah al-minhatu minallahi azza wa jalla, murni sebuah anugerah dari Allah jalla wa ala. Ayyubarika lil insan fi ilmihi wa umrihi wa jami'i ahwalihi, sebuah anugerah dari Allah jalla fi'ula yang diberikan kepada seseorang pada ilmunya, pada umurnya, dan semua ahwalihi, kondisi-kondisinya diberikan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara asbab yang mendatangkan al-barokah adalah tadi sudah kita sebutkan di dalam muamalah, imtithalu adabil akal wasyurb, menjaga adab-adab kita ketika makan dan juga ketika minum. Seperti menjilat ya piring kita atau bekas makan kita, kemudian jari jemari kita berkumpul berjamaah ketika makan. Tidak makan dari arah atas, dari makanan bila kita makan bersama dan dalam satu warna atau bentuk. Ya, jenis makanan satu, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah asbab menjaga adab-adab di dalam makan dan minum akan bisa mendatangkan al-barakah. Termasuk yang beliau sebutkan adalah alla yakilal insanu ta'amal bait. Dia tidak menimbang makanan, bahan pokok di rumah. Kata beliau, famatsalan idza ata bikis ruz ila baitihi, apabila dibawakan satu karung beras ke rumahnya, jangan dia takar dan timbang lagi. Li'annahu idza kalahu, apabila dia timbang, nuzi'at minhul barakah, dicabut keberkahan darinya. Subhanallah. Wa idza tarakahu, kalau dia biarkan, anzalallahu fihil barakah, Allahu jalla wa ala turunkan padanya barakah. Fa ya'khudhu kulla yawmin ma yahtajuhu biduni ayyakilahu, setiap hari dia ambil sesuai dengan kebutuhannya dengan tanpa dia timbang. Hakadha ja'at bihi sunnatu, demikianlah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, barakallahu fikum. Subhanallah. Oleh karena itu beliau menyimpulkan, rahimani wa rahimakumullah, fa asbabul barakati kathiratun, wa du'aul insan rabbahu azza wa jalla bil barakah laisa ma'nahu ay yumsika an fi'lil asbab. Sebab-sebab keberkahan di dalam hidup itu banyak sekali. Seseorang bila berdoa meminta keberkahan kepada Allahu Jalla wa'ala, bukan maknanya lalu dia tinggalkan menjalankan asbab-asbab. Fa'idha kunta turidal barakah, jikalau engkau menginginkan keberkahan pada apapun saja, maka hendaklah, fa'alaika bifi'lil asbab. Barakatullah azza wa jalla la hadda wa la nihayatalah, keberkahan dari Allahu jalla wa ala tidak punya batas dan tidak punya akhir. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السن, telah disampaikan kepada kami orang-orang yang kami percayai dari orang-orang tua kami, kata beliau, anna syakhsain, ada dua orang bersaudara, taqasama, kedua orang ini membagi bagian, barakallahu fikum, lahan yang sudah ditanami kurma dan berbuah. Seorang dari saudara ini mengatakan kepada saudaranya, ikhtar, silakan pilih, Anda mau bagian yang mana, timur apa barat? Kata saudaranya ini, akhtaru hadzal janib asyar, saya pilih bagian yang sebelah timur ini, karena dia berpendapat ini lebih baik, lebih bagus, lebih banyak. Faqala tsani, yang kedua dari saudara ini mengatakan, ana pilih yang bagian barat. Sehingga terbagilah dua lahan ini dalam ceritanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Satu dari saudaranya ini mengatakan, sa'ajudzuhu fi nahari Ramadan li ajli alla ya'kulal faqr, fawa'ada alladhina yajuzuna fi nahari fajazzawhu wa adkhalat tamar. Satu mengatakan, saya akan panen pada siang, pada hari puasa, agar orang-orang tidak banyak makan hasil panennya, tidak banyak dari penduduk kampung makan, dipanenlah, disiapkan, atau pekerjanya siap untuk memanennya di siang hari Ramadan. sampai kemudian dia simpan. Yang kedua, dari saudaranya ini beliau bercerita, saya tidak akan memanen hasilnya kecuali setelah orang berbuka, maksudnya selesai berpuasa. Setelah selesai berpuasa, baru mengatakan kepada penduduk kampung itu, silakan, mari kita pergi panen. Di saat itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bercerita informasi dari orang tua beliau. Masa itu adalah masa serba kekurangan. Sehingga penduduk kampung itu ditimpa oleh kekurangan yang sangat. Dia sudah berjanji, saya tidak akan memanen hasilnya ini, memanennya sampai kemudian selesai berpuasa. Dia panenlah barakallahu fikum. Lalu setelah itu, beliau bercerita ya namanya orang fakir, miskin, berkebutuhan. Panen, dijumpai dan ditemukan biji, karena sudah dinikmati oleh mereka, berkeranjang bijinya. Bijinya saja barakallahu fikum. Bersamaan dengan itu pula, Allahu Azza wa Jalla menurunkan keberkahan. Ternyata hasil yang dia dapatkan adalah melebihi saudaranya yang pertama. Hasil sudah berkeranjang biji yang telah dinikmati oleh kaum fuqara dan masakin di siang setelah selesai berpuasa itu barakallahu fikum, plus mendapatkan hasil lebih dari saudaranya, mendapatkan hasil panen lebih barakallahu fikum dari saudaranya rahimani wa rahimakumullah. Datanglah saudaranya ini mengatakan, Nas, dia mengatakan kita salah dalam pembagian barakallahu fikum. Ana merasa tertipu. Nah, subhanallah. Ana merasa tertipu. Kata dia rahimani wa rahimakum, wa ana ad'i annani maghbun. Saya merasa tertipu dengan pembagian ini. Bagaimana, kata dia, orang-orang sebanyak ini panen kemudian makan, lalu Anda bisa memasukkan seperti hasil yang Anda dapatkan. Yang saudaranya ini mengatakan, lo, bukankah engkau yang telah membagikan? Engkau pula yang telah memilih. Engkau telah mengambil bagianmu. Walakin barakatullah la haddalaha. Keberkahan tidak punya batas. Sampai kemudian sang saudaranya ini mengatakan, Anda menipu. Dibawalah dia ke Al-Qadi. Diangkatlah permasalahannya kepada hakim. Keduanya hadir di depan hakim barakallahu fikum. Lalu keduanya bercerita tentang persoalannya. Sampai kemudian hakim ini memahami apa yang terjadi barakallahu fikum pada keduanya. Al-hakim al-qadhi dhakiyan. Kan al-qadhi dhakiyan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qadhi yang didatangi ini adalah seseorang yang dzaki. Seseorang yang sangat cerdas. Barakallahu fikum. Lalu kemudian sang qadhi ini membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menimpa mereka sebagaimana kami telah menimpakan kepada pemilik-pemilik kebun. Ayat ini berbicara tentang musibah yang diderita oleh pemilik kebun tidak bisa memetik hasilnya. Dibacakanlah oleh Al-Qadhi ini barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin, seolah-olah Al-Qadhi ini telah memberikan teguran kepada orang tersebut yang tidak menerima. Ihmad Rabbak. Pujilah Rabb engkau. Annaka hasalta ala hadha tamr. Anda itu bisa memetik lo hasilnya. Lianna ashabal jannah. Karena pemilik kebun yang disebutkan di dalam ayat tadi, lam yahsulu ala syai. Mereka tidak bisa memetik apa-apa. Ya, bersyukur sampean bisa memetik hasil dari kebun. Sementara Anda sudah mengatakan, saya akan memanennya di siang Ramadan. Kata beliau, agar tidak masuk orang-orang miskin ke dalamnya karena sedang berpuasa. Fahadha jaza'u, kata Al-Qadhi. Lah ini imbalan sampean. Ini adalah imbalan engkau. Wahadha anzalallahu azza wa jalla lahul barakah. Sementara ini telah diturunkan oleh Allahu jalla wa ala keberkahan buatnya. Wa barakatullah la nihayata laha fataradahu. Keberkahan Allahu jalla wa ala tidak punya nihayah, tidak punya ujung, tidak punya akhir. Maka segera diusir sama Al-Qadhi barakallah, diusir. Satu pelajaran yang sangat berharga rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sebuah amalan di dalam hidup yang dibarengi dengan ketulusan dan kejujuran barakallahu fikum. Diturunkan keberkahan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam hidup hafizani wa hafizakumullah. Termasuk di antara yang mungkin bisa jadi sebuah pelajaran di dalam hidup adalah Ummu Ismail. Ibunya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yaitu Hajar. Hajar ini adalah pembantu yang diberikan kepada Sarah dari Raja Mesir di saat itu. Kemudian Sarah karena melihat dirinya sudah tua renta rahimani wa rahimakumullah, lalu menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk dijadikan istri. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita, di saat Hajar dianugerahkan seorang anak Ismail, muncul sebuah kecemburuan yang sangat tinggi pada Sarah, sehingga dia meminta agar jangan sampai dia bisa melihat Hajar. Bahkan ada kalimat dalam riwayat tersebut untuk memotong-motong a'dha. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian membawa Hajar ini, ahibbati fillah, dan Ismail kepada sebuah tempat barakallahu fikum, tempat yang gersang, tidak ada ciri kehidupan padanya, bebatuan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tatkala sampai kepada tempat yang dituju, ahibbati fillah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyiapkan makanan sebagai bekal Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusu, barakallahu fikum. Kemudian air, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berangkat, thumma qafa Ibrahimu muntaliqan, berangkat meninggalkan dua insan ini, al-um, seorang wanita yang lemah dalam kondisi menyusukan anaknya, ditinggal di tempat asing, gersang, bebatuan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, barakallahu fikum, padanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam muntaliqan, berangkat menuju asalnya, yaitu berangkat kembali ke Palestina. Fatabi'athu ummu Ismail faqalat, maka diikuti oleh ummu Ismail, Hajar ini. Dalam riwayat dia memegang pakaiannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ismumu Ismail mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai. Ya Ibrahim, engkau mau pergi ke mana? Engkau meninggalkan kami di lembah seperti ini yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun. Faqalat lahu dhalika miraran. Kalimat ini diulang. Diulang dan diulang. Oleh seorang wanita, barakallahu fikum, yang membutuhkan penjagaan dan perlindungan di dalam hidup. Wanita yang lemah, membawa seorang bayi yang kedua-duanya membutuhkan penjagaan dan perlindungan di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diulang-ulang kalimat, ya Ibrahim, Anda mau kemana? Engkau membiarkan saya di wadi ini yang tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada sesuatu pun yang ada padanya dari tanda-tanda kehidupan. Ahibbati fillah, wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak menoleh sedikit pun, barakallahu fikum. Karena dia tahu ini adalah panggilan seorang wanita yang penuh dengan kekhawatiran. InsyaAllah kita langsungkan, barakallahu fikum, ba'das sholah insyaAllah. Dan kita persiapan untuk sholat zuhur. Wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.